hukum wanita safar, safar sendirian untuk apa? Safar apa? Mana tadi? Safar. Untuk? Oh, berpergian untuk pergi kajian, mengaji. Ya. Jadi pada dasarnya perempuan itu sebenarnya tubuh, ibu-ibu saudara belakang, perempuan itu tak boleh keluar dari rumah tanpa izin semua suaminya. Titik. Ini hukum dasar. Hukum awalnya dulu, tenang dulu, jangan ngamuk dulu. Masa tak boleh keluar? Kami gimana nih di masjid? Sebenarnya perempuan itu tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Titik. Kecuali darurat. Satu, darurat. Darurat itu apa? Rumahnya kebakaran. Ya keluarlah. Kalau enggak keluar, gosong ntar. Kenapa enggak keluar? Belum dapat izin dari suami. Mati kamu. Darurat. Yang kedua, sudah dapat izin abadi dari suami. Izin abadi itu seperti apa? Seperti ini. Yang kata suami ini. Atau bu, kamu tiap pagi kalau mau belanja enggak usah izin, udah keluar aja. Yang penting keluarnya belanja, bukan yang lain. Enggak usah izin lagi. Ya udah. Berarti setiap pagi ibu keluar enggak usah izin sama suami. Enggak perlu dibangunkan lagi suaminya. Karena suaminya bangunnya jam 9, kesel dibangunin jam 6 terus. Buat izin ke pasar. Akhirnya udahlah, enggak usah izin, pergi ya ke pasar sana. Ah, kalau model begini berarti dapat izin abadi, boleh keluar. Atau bilang gini, Pak, mau izin arisan ya? Udahlah, setiap arisan enggak perlu izin, keluar aja. Atau pergi ke rumah, walaupun pergi ke rumah orang tua harus izin suami. Tapi kalau izin suaminya sudah ngomong pakai izin abadi, kalau kamu ke rumah orang tua kamu enggak usah izin, langsung keluar aja. Ah, ini kan izin abadi. Berarti boleh setiap dia pergi ke rumah orang tua, dia tidak perlu izin lagi sama suaminya. Ini dua aja. Termasuk darurat itu pergi ngaji. Pergi ngaji itu adalah pergi darurat nomor satu. Kalau suaminya bukan ustaz. Kalau suaminya ustaz, tetap izin sama suami. Suaminya ustaz, dia mau hadir pengajian Habib Ali Hinduan di Masjid Singkawang. Ya, di Masjid Raya ini ada Habib Ali, pengen ikut ngaji. Boleh enggak? Oh, boleh. Karena suaminya ustaz. Tapi kalau suaminya bukan ustaz, enggak ngerti agama, boleh keluar. Tapi yang penting apa? Pengajian. Cuman tetap adabnya harus diizin, kasih tahu. Walaupun pergi darurat, adabnya harus diizin. Pakai adab dong. Jangan main nyelonong aja. Mana mak nih? Keluar tak ada kabar nih itu. Aku pergi pengajian, kenapa enggak izin? Kata Habib Ali, darurat, kau kan bukan ustaz. Terserah akulah keluar. Jangan. Ana juga mengucapkan pakai adab. Walaupun pengajian, tetap izin. Tetap izin. Ngomong. Nah, kalau suaminya melarang bagaimana? Udah izin nih. Suaminya melarang. Maka tetap kita mendengarkan omongan suami. Walaupun suami yang larang, tetap. Walaupun pergi pengajian, tapi nanti dosa, ya dosa suami, bukan kita. Walaupun pergi ke rumah orang tua, karena istri itu harus tunduk sama suami. Suami baru tunduk sama orang tua. Jadi kalau kita mau pergi ke, kalau perempuan pergi ke orang tuanya, tetap harus izin sama suaminya. Ah, kalau suami yang ngasih izin, baru kita boleh pergi. Kalau suami yang enggak kasih izin, kita enggak boleh pergi. Tapi orang tuanya minta, yang dosa suami. Kok begitu? Pelit-pelit lah, Kak. Begitulah syariat Islam. Udahlah, serakulah keluar. Ribet pernah, Kak. Serakui kaki-kaki punya aku, orang tua aku, bukan orang tua dia. Ah, seorang perempuan atau istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin daripada suaminya, maka setiap jengkalnya itu dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, kalau di perjalanannya itu dia mati, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena melawan perintah suami. Hati-hati. Perempuan itu gampang masuk surga. Tiga aja. Idza shalat khamsaha, cukup sholat lima waktu. Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha, taat sama suami. Dakhalatil jannata matasya'a, dia masuk surga dari pintu manapun. Cukup tiga ini doang. Kalau kita belum cari duit lagi, cari nafkah lagi, dan tanggung jawab anak, pendidikan, ibadah. Jadi tetap kalau pergi pengajian, ya perempuan lebih baiknya izin. Etikanya izin. Tapi kalau mau keluar aja boleh, kalau suaminya bukan Ustaz. Wallahu ta'ala alam, Ustaz.